له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini kita dapat bertemu dan berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran sirah kita yang telah kita ambil sebagiannya dari kitab Kunujus Sirah karya Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh. Berikut ini kata penulis, Al-Isra wal-Mi'raj, tentang kejadian Al-Isra wal Mi'raj. Perlu diketahui, ini dua hal yang berbeda namun terjadi di satu waktu. Oleh karenanya disebutkan bersamaan. Al-Isra artinya perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Baitul Aqsa, ke Baitul Maqdis, ke Masjid Al-Aqsa. Itu namanya Isra. Sedangkan Al-Mi'raj, diangkatnya Nabi SAW atau naiknya Nabi SAW menggunakan Mi'raj. Mi'raj itu adalah alat untuk naik, bahasa lainnya tangga, ke langit dunia sampai ke Sidratul Muntaha. Perjalanan beliau di malam hari dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis menunggangi Buraq, itu dinamakan Isra'. Isra artinya perjalanan di malam hari. Sedangkan Al-Mi'raj adalah naiknya beliau ke langit dunia sampai ke Sidratul Muntaha dari Baitul Maqdis. Dan itu sudah tidak lagi menggunakan buraq. Ini hal yang perlu dipahami. Dua hal yang berbeda namun disebutkan bersamaan karena kejadiannya di waktu, di satu waktu yang sama. Barakallahu fikum. Kata Syekh, qila, dikatakan, fi sanati thaniyata asyarata minal bi'athah. Isra' wal Mi'raj itu terjadi di tahun ke-12 kenabian. Wa qila ghair dhalik. Dan ada pula yang mengatakan selain itu. Walakin hadha huwa al-masyhur. Tetapi inilah yang masyhur. Annahu qabla hijratihi bi sanatin wa shahrin. bahwa kejadian Isra wal Mi'raj itu terjadi 1 tahun 2 bulan sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Tepatnya fi yaumil itsnaini min syahri Rabi'il Awal, pada hari Senin dari bulan Rabi'ul Awal. Qala sallallahu alaihi wasallam mubayyinan hadithat al-Isra allati waqa'at lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, menjelaskan kejadian al-Isra yang beliau alami. Innahu kan innahu bainama kana fil hatim bainan na'im wal yaqdhan 'inda al-bayt idh sami'a qa'ilan. Tatkala beliau berada di salah satu sudut Ka'bah di depan Hajar Aswad, beliau berada di antara orang yang tidur dan orang yang bangun, maksudnya dalam keadaan tidak tidur ya, tetapi ya keadaan beliau antara orang tidur dan orang yang bangun ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan mutaji'an, beliau sedang bersandar ya, bersandar di Ka'bah. Iz sami'a qailan, beliau tiba-tiba mendengar seseorang berkata, ahadus thalatha baina rajulain, satu dari tiga orang, baina rajulain, salah satu dari tiga orang di antara dua laki-laki. Wadhalika ba'da ma shalla li ashabihi salatul atamah bi Makkah. Hal itu terjadi setelah beliau mengimami para sahabatnya salat Isya di Mekah. Karena pensyariatan salat itu sudah disyariatkan beberapa tahun sebelum hijrah ke Madinah, namun belum sempurna. Pensyariatan salat dengan pensyariatan yang sempurna itu setelah Al-Isra wal Mi'raj, kemudian menjadi sempurna setelah hijrahnya beliau ke Madinah. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza Jibril wa huwa aqrabun nasi shabhan bi Dahiyah bin Khalifah al-Kalbi fa akhadhuni wa intalaqu bi ila Zamzam. Tiba-tiba ada malaikat Jibril alaihi salam dan manusia yang paling mirip dengan Jibril alaihi salam adalah Dahiyah bin Khalifah al-Kalbi, sebut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini tatkala Jibril alaihi salam menjelma menyerupai seorang laki-laki, maka orang yang paling mirip dengan Jibril alaihi salam adalah Dahiyah bin Khalifah al-Kalbi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salam dengan bentuknya yang asli itu hanya 2 kali. Yang pertama adalah ketika beliau menerima wahyu yang pertama kali, yang dengannya beliau diangkat menjadi nabi, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, dan beliau sedang berada di dalam Gua Hira. Yang kedua kalinya adalah di Sidratul Muntaha pada kejadian Al-Mi'raj ini. Mereka pun mengambilku, yaitu para malaikat, wa anqalaqu bi ila Zamzam, dan membawaku ke air Zamzam, kusumur air Zamzam. Falam yukallimuni hatta wad'uni 'inda bi'ri Zamzam. Mereka tidak mengajakku bicara sehingga mereka meletakkan aku di sumur Zamzam. Kejadian yang menakutkan tentunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang bersandar di Ka'bah, tiba-tiba beliau didatangi oleh Jibril alaihi salam yang menyerupai Dahiyah bin Khalifah al-Kalbi bersama beberapa para malaikat. Kemudian para malaikat mengambil dan membawa beliau ke sumur air Zamzam. Ini tentunya sesuatu yang mengerikan, menakutkan. Nah, mereka mengambilku dan tidak mengajak bicara sedikit pun, sehingga aku letakkan oleh mereka di sumur air Zamzam. Keberanian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa atani Jibril fa farraja sadri, dan Jibril alaihi salam mendatangiku kemudian membelah dadaku. Fa syaqqa ma baina hadhihi ila hadhihi, maka ia pun membelah dadaku sampai ke akhir perut. Ila maraqil batn. Ila maraqil batn. Dari mulai di bawah leher beliau sampai ke akhir perut. Hatta faragha min sadri wa jawfi. Sampai ia mengosongkan dadaku dan apa yang ada di dalam tubuhku. Faghasala bima'in, yani jantung. Faghasalahu bima'i zamzam. Kemudian ia mencuci hati atau jantungku dengan air zamzam. Biadihi, dengan tangannya Jibril AS. Ingat, ini berita dari Nabi SAW yang wajib kita imani. Kalau yang menceritakan hal yang seperti ini orang biasa, seorang ustaz, seorang alim hari ini, bukan tentang Nabi, tentang dirinya, kita enggak akan percaya. Tapi karena ini yang menceritakannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita adalah mempercayainya, membenarkannya. Hatta anqa jawfi, sehingga jantungku atau hatiku bersih. Fastakhraja qalbi faghasala bima'i zamzam. Hatta anqa jawfi, sampai ia membersihkan isi dadaku. Fastakhraja qalbi, kemudian ia mengeluarkan jantung, mengeluarkan hatiku. Faghasala bima'i zamzam, kemudian ia mencucinya dengan air zamzam. Thumma utiyat bi tasdin min zahabin fihi tawr min zahabin mamlu'atin hikmatan wa imanan fa'afraghahu fi sadri. Kemudian didatangkan suatu bejana yang berisikan min zahabin fihi tawr, yang terbuat dari emas, penuh dengan hikmah, penuh dengan iman. Fa'afraghahu fi sadri, kemudian dituangkan ke dalam dadaku. Faghasala qalbi, kemudian ia mencuci hatiku. Thumma hasha bihi sadri wa lagha diji, kemudian ia meletakkannya di dalam dadaku. Thumma athbaqahu, kemudian ia menutupnya. Wa qala qalbun waqi', kemudian dia mengatakan qalbun waqi'. Ini adalah hati yang sangat keras, yang sangat kuat. Fihi udhunani sami'atani wa 'ainani basiratani. Di hati ini ada dua telinga yang bisa mendengar dan dua mata yang bisa melihat. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah utusan Allah. Al-Muqaffi, Al-Hashir, Khalaqaka Qayyim. Yang menciptakan engkau adalah zat yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha hidup. Engkau datang untuk menghapuskan kesyirikan. Wa lisanuka sadiq, lisanmu adalah lisan yang jujur. Wa nafsuka mutmainnah, dan jiwamu adalah jiwa yang tenang lagi tenteram. Ucap Jibril alaihi salam. Ucap Jibril alaihi salam. Setelah mencuci isi dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati beliau, dan menutupnya kembali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan thumma utitu bil buraq. Kemudian aku thumma utiyat bil buraq. Atau thumma utitu bil buraq, kemudian aku dinaikkan ke buraq. Apa itu buraq? Huwa dabatun abyad tawilun fawqa al-himar wa duna al-bighal. Dia adalah seekor hewan ternak yang berwarna putih, tawil, panjang, ya, atau tinggi. Fawqa al-himar, lebih besar dari keledai dan lebih kecil daripada anak kuda. Bighal itu adalah hasil dari perkawinan antara kuda dan keledai. Yadhu hafirahu 'inda muntaha tarfih, dia meletakkan cakarnya atau kakinya sejauh mata memandang. Lihat kecepatan buraq yang luar biasa, satu langkahnya sejauh mata memandang. Farakibtuhu, aku pun menungganginya. Hatta ataitu Baitul Maqdis, sehingga aku tiba di Baitul Maqdis, Al-Masjidil Aqsa. Farabathtuhu bil halqah allati yarbitu biha al-anbiya. Thumma dakhaltu al-masjid fa sallaitu fi raq'atin. Aku pun mengikatnya di sebuah tempat halaqah di mana para nabi mengikat tunggangan mereka di tempat tersebut. Kemudian aku masuk ke dalam masjid. Fasallaitu fihi raka'atin. Aku pun salat di dalam Masjid Al-Aqsa sebanyak 2 rakaat. Masya Allah ya. Luar biasa. Qala ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى حتى أتى السماء الدنيا. Kemudian Jibril alaihi salam memegang kedua tanganku, kemudian membawaku sampai ke langit dunia. فضرب باب من أبوابها فاستفتح. Kemudian Jibril alaihi salam mengetuk pintu dari pintu-pintu langit meminta untuk dibukakan. Qila. Maka dikatakan oleh malaikat penjaga langit kepada Jibril, man hadza, siapakah ini? Ini menerangkan kepada kita bahwa malaikat tidak mengetahui perkara gaib kecuali karena ada berita dari Allah Jalla wa'ala yang maha tahu perkara gaib. Qala Jibril, ini Jibril. Jawabnya Jibril alaihi salam. Qila wa man ma'ak, dan siapa yang bersamamu itu? Tanya malaikat penjaga langit dunia. Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersamaku ini adalah Muhammad. Maka malaikat penjaga langit mengatakan, waqad ursila ilaih, apakah Muhammad sudah diutus? Allahu Akbar. Ini juga menunjukkan bahwa para malaikat tidak mengetahui perkara ghaib. Apabila mereka tidak diberitahukan oleh Allah Jalla wa'ala. Qala na'am, iya, dia sudah diutus, ucap Jibril alaihi salam. Maka malaikat penjaga langit dunia mengatakan, marhaban bihi wa ahlan bihi. Selamat datang. Ahlan marhaban bih. Ini kata-kata yang layak dan bagus untuk kita ucapkan dalam memberikan kata sambutan atau na'am, ucapan ketika kita menyambut seseorang yang kita cintai, yang mulia. Fani'mal maji. Penjaga langit dunia tersebut pun mengatakan, fani'mal maji, sebaik-baik orang yang datang. Ja'a yastabshiru bihi ahlus sama. Dia datang dalam keadaan penduduk langit bergembira karenanya. Artinya penduduk langit dari malaikat-malaikat Allah Jalla wa Ala gembira dan sangat-sangat bahagia dengan kedatangannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lihat betapa Nabi kita dimuliakan oleh malaikat-malaikat Allah Jalla wa Ala. Mereka bahagia, tenang dan senang dengan kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagian kaum muslimin hari ini, sikap mereka terhadap agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengesankan, seakan-akan mereka menyesal atau kecewa kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa agama ini. Sikap mereka ketika disampaikan tentang halal dan haram, ketika disampaikan isi agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap mereka mengesankan seakan-akan mereka tidak menginginkan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya mensusahkan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan para malaikat penduduk langit saja senang, bahagia dengan kedatangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم ففتح لنا. Penduduk langit tidak mengetahui apa yang Allah inginkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi kecuali karena Allah yang telah memberitahukan kepada mereka. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menerangkan kepada kita tiada yang mengetahui perkara gaib dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka dibukalah untuk kami pintu langit dunia. Falamma khalastu alautu minas sama'i dunia. Ketika pintu langit dunia telah dibuka, aku pun naik dari langit dunia. Fa idza fiha Adam rajulun qa'idun ala yamini aswidah wa ala yasarihi aswidah. Aku melihat di langit pertama Nabi Adam alaihi salam, seorang laki-laki yang duduk ala yamini aswidah, di sebelah ya kanannya ya, ada aswidah ya, tempat bersandar atau semacam bantal, dan juga di sebelah kirinya Idza nadhara qibala yaminihi dhahik. Apabila ia melihat ke arah kanannya, dia tertawa, dan apabila dia melihat ke arah kirinya, dia menangis. Qultu li Jibril man hadha? Karena aku belum tahu itu adalah Nabi Adam, maka aku pun bertanya kepada Jibril alaihi salam, siapakah ini? Ucap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qala hadha abuka Adam sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ayahmu Adam sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita, kata para ulama dan juga hadis-hadis Nabi yang lain, bolehnya mengucapkan sallallahu alaihi wasallam kepada nabi-nabi selain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini juga banyak yang datang dari Nabi, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil asjuda an yaminihi wa an shimalihi nasama bani. Dan ini benda-benda yang ada di sebelah kanan dan sebelah kirinya adalah anak keturunannya. Fa ahlul yamin minhum ahlul jannah. Yang berada di sebelah kanannya adalah anak keturunannya dari penduduk syurga. Wal aswida allati an shimali ahlun nar. Sedangkan yang berada di sebelah kirinya adalah anak keturunannya dari penghuni neraka. Fa idza nadhara an yaminihi dhahik. Apabila dia melihat ke arah kanannya, maka ia tertawa. Dan wa idza nadhara qibala shimalihi baka fabaka. Dan apabila dia melihat ke arah kirinya, maka dia pun menangis. Fasallim alaihi. Berikan salam kepadanya. Ucap Jibril alaihi salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fasallamtu alaihi faraddas salam. Aku pun memberikan salam kepadanya, maka beliau pun membalasnya. Membalas salam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam faqal. Kemudian ia berkata, yakni Nabi Adam alaihi salam, marhaban bil ibni salih wa nabiyyi salih. Selamat datang wahai anakku yang saleh dan nabi yang saleh. Ni'mal ibnu ant. Engkau sebaik-baik anakku. Engkau sebaik-baik anak keturunanku. Wa da'ali bi khair. Dan dia mendoakan aku dengan kebaikan. Ucap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Thumma sa'ida bi hatta ata sama'ad dunya. Kemudian aku dibawa lagi oleh Jibril alaihi salam sampai ke langit yang kedua. Fastaftaha faqala li khadimiha iftah. Jibril alaihi salam meminta untuk dibukakan langit yang kedua. Ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap lapis langit itu ada malaikat yang menjaganya dan tiada yang mampu melewatinya tanpa izin dari malaikat penjaganya. Maka tidak akan mungkin makhluk ini bisa menembus langit. Langit dunia yang pertama, yang kedua, sampai ketujuh. Lapisannya yang ketujuh. Jadi jangan percaya kalau ada orang yang bisa menembus langit. Itu kedustaan. Tidak akan pernah terjadi. Tidak akan ada yang mampu melakukannya. Kecuali para malaikat Allah dan Nabi Muhammad SAW atas izin dari Allah Jalla wa'ala. Nah, adapun firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Ar-Rahman, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ini justru maknanya, kata para ulama, kalian tidak akan pernah mampu menembus langit dan bumi. Kalau kalian memiliki kemampuan, kekuatan, coba kalian menembus langit dan bumi. Dan kalian tidak akan mampu melakukannya. Itu makna ayat. Nah, dan seandainya pun kalian mampu menembusnya, kalian tidak akan bisa lari dari perintah Allah, dari takdir Allah, dan dari kekuasaannya. Jibril pun mengatakan kepada penjaga langit yang kedua tersebut, iftah, bukakan. Faqalatil malaikah lahu mithla ma qatilahu fis sama'il ula. Maka malaikat tersebut pun berkata kepadanya seperti yang dikatakan oleh malaikat yang menjaga lapisan langit yang pertama. Siapakah ini? Jibril pun menyampaikan bahwa ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat tersebut pun mengatakan marhaban, ya, selamat datang. Falamma khalastu idza bi Yahya wa Isa, ketika aku sudah berada di lapisan langit yang kedua, maka aku melihat di sana ada Nabi Yahya wa Isa. Wa huma ibna khalah, dan mereka berdua adalah dua putra bibiku. Karena Yahya bin Isa anak keturunan Yaqub alaihi salam bin Ishaq bin Ibrahim, ya, dari anaknya dari Sarah. Ya, Ishaq putranya Sarah. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nasabnya kembali kepada Ismail. Kembali kepada Ismail alaihi salam bin Ibrahim. Naam. Faqultu man hadha? Sebelumnya aku bertanya kepada Jibril alaihi salam, siapakah dua orang ini? Jibril pun mengatakan, hadha Yahya wa Isa. Ini adalah Yahya dan Isa. Fasallim alaihima. Fasallamtu alaihima. Berikan salam kepada mereka berdua. Maka Nabi SAW pun memberikan salam kepada Yahya dan Isa alaihimassalam. Setelah perintah Jibril alaihissalam. Faradda assalam. Maka Nabi Yahya dan Isa alaihimassalam pun membalas salam Nabi kita SAW. Thumma qala. Kemudian berkata, marhaban bil akhi salih wal nabiyya salih wa da'wa li bikhir. Selamat datang, wahai saudara kami yang saleh dan nabi yang saleh. Dan mereka mendoakan aku dengan kebaikan. Sebut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh para nabi dan para rasul, dan bagaimana beliau dicintai oleh mereka. Dan lihat indahnya akhlak para nabi. Mereka saling mendoakan di antara mereka dengan kebaikan. Pertama tadi, Nabi kita didoakan oleh Nabi Adam AS dengan kebaikan. Sekarang boleh didoakan oleh Nabi Yahya dan Nabi Isa AS dengan kebaikan. Nah, maka seyogyanya kita kaum mukminin saling mendoakan dengan kebaikan di antara kita. Barakallahu fikum. Thumma sa'ida bi ila sama'i thalithah. Kemudian Jibril AS membawaku ke langit yang ketiga, membawa naik diriku ke langit yang ketiga. Fastaftah. Beliau pun meminta untuk dibukakan langit yang ketiga. Faqalu lahu mithla ma qalu fil ula wa thaniyah. Maka malaikat penjaga langit yang ketiga pun berkata kepada Jibril alaihi salam seperti apa yang dikatakan oleh malaikat penjaga langit yang pertama dan yang kedua. Falamma khalastu. Tatkala aku sudah berada di lapisan langit yang ketiga, iz Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam, aku pun bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi wasallam. Wa idza huwa qad u'tiya syathrul husn. Aku melihat Yusuf alaihi salam telah diberikan setengah ketampanan makhluk Allah jalla wa ala. Setengah ketampanan. Subhanallah. Bayangkan dari seluruh ketampanan yang Allah Jalla wa'ala ciptakan semenjak Allah menciptakan Nabi Adam hingga hari kiamat, setengahnya itu ada pada Nabi Yusuf AS. Masya Allah. Tampan seseorang yang paling tampan di Indonesia hari ini aja itu ketampanan yang luar biasa. Lalu bagaimana? Ya, seluruh ketampanan yang ada di dunia ini setengahnya Allah berikan tuh Nabi Yusuf AS. Ketampanan yang luar biasa. Makanya tidak aneh ketika wanita-wanita di masa Ratu Mesir saat itu yang melihat Nabi Yusuf AS, Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, tak sadar mereka yang mengiris-iris jari-jemari mereka atau tangan mereka dengan pisau pemotong roti yang diberikan kepada mereka oleh Ratu Mesir. Allah sebutkan di dalam surat Yusuf ayat ke-31, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Tatkala mereka melihat Yusuf alaihi salam, mereka akbarnahu, takbir mereka, dan mereka memotong tangan-tangan mereka dan mengatakan, hasha lillah ma hadza basharan, ini bukan manusia, ini malaikat, kok bisa setampan ini? Ya, ibu-ibu aja terfitnah dengan Nabi Yusuf alaihi salam di masa itu. Nah, ibu-ibu juga bisa terfitnah dengan anak muda, ya. Nah. Faqala li malaikat Jibril alaihi salam berkata kepadaku, hadza Yusuf fasallim alaihi. Ini Yusuf, berikan salam kepadanya. Kata para ulama, ini di antara adab pertemuan. Orang yang datang menemui orang lain, hendaknya dia yang duluan memberikan salam kepada orang yang menunggunya atau orang yang ya duduk, ya, yang dia temui tersebut. Kita datang ingin menemui seseorang, hendaknya kita duluan yang memberikan salam. Jangan menunggu orang yang ingin kita temui tersebut memberikan salam kepada kita. Fasallamtu alaihi, aku pun mengatakan assalamu alaikum. Maka ia pun membalas salamku. Waalaikumsalam. Thumma qal, kemudian Yusuf alaihi salam berkata kepadaku, marhaban bil akh as-salih wan nabiy as-salih. Marhaban. Ya, ini kata-kata sambutan yang sangat mulia, yang sangat indah, dipakai oleh para nabi. Ya, ini lebih bagus, ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ini lebih indah, ya. Ini kata-kata sambutan yang dipakai oleh para nabi, oleh nabi kita, oleh para sahabat nabi, oleh ulama-ulama yang datang setelah mereka, daripada kata-kata yang lain, welcome, apaan itu? Ya, apalagi selain welcome, ya. Ya. Welcome, ya bro, ya, selamat datang bro, bro, dan sebagainya. Ya, akhi, lebih baik ahlan wa sahlan wa marhaban. Marhaban bik, nah, wa ahlan. Apa arti ahlan wa sahlan wa marhaban? Secara arti ahlan itu dari kata ahl, keluarga. Ahlan wa sahlan, kemudahan. Marhaban dengan kelapangan, maksudnya kami menyambut engkau dengan segala kemudahan, tanpa memberat-beratkan diri. Jangan khawatir, ya, tidak memberatkan kami kedatanganmu. Wasah wa ahlan, dan engkau sebagai anggota keluarga kami. Wa marhaban, dengan kelapangan yang dada dan tempat. Luar biasa kan artinya? Ahlan wa sahlan wa marhaban. Wa da'ali bi khair. Marhaban, selamat datang. Wahai saudara yang saleh, nabi yang saleh. Wa da'ali bi khair, dan ia pun mendoakan aku dengan kebaikan. Thumma sa'ida bi ila hatta ata sama' ar-rabi'ah. Kemudian Jibril alaihi salam kembali membawa aku naik ke langit yang keempat. Fastaftah, maka ia pun meminta kepada malaikat penjaga langit yang keempat untuk membukakannya. Faqalu lahu mithla ma mithla dhalik, maka malaikat penjaga langit yang keempat pun berkata kepada Jibril alaihi salam seperti apa yang dikatakan oleh malaikat-malaikat sebelumnya. Falamma khalast fa idza ana bi Idris, begitu aku berada di langit yang keempat, maka aku bertemu dengan Nabi Idris. Qultu man hadha, aku berkata kepada Jibril sebelumnya, man hadha, siapa ini? Qal, maka Jibril alaihi salam menjawab, hadha Idris, fa sallima alaihi, ini Nabi Idris, berikan salam untuknya. Fa sallamtu alaihi fa radda alayya, aku pun memberikan salamku untuk beliau dan beliau pun membalasnya. Indah kan pertemuan dengan salam, bertemu dengan kawan kita, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau lebih afdal lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si kawan pun menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah. Salam itu doa. Enggak harus, enggak perlu malu. Pede aja. Walaupun di kafe yang di dalamnya orang-orang gaul, anggaplah anak-anak gaul, semua di situ. Enggak perlu malu dengan salam. Salam itu artinya doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat dan keberkahan dari Allah untuk kalian. Allahu Akbar. Dan itu syiar Islam. Wa may yu'azzim syi'arallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Itu lebih baik daripada ucapan-ucapan yang lain yang diucapkan oleh manusia dan tidak mengandung kebaikan. Ya. Welcome bro, piye kabari bro. Ini lebih baik. Boleh mengucapkan ahla, selamat datang bro, welcome bro, tapi berikan dulu salamnya. Bacakan dulu salam ketika masuk ke warung kopi, menemuin saudara kita, bertemu di tengah jalan, ya, di depan halayak ramai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak perlu malu. Sebagian orang cemen, terlalu cemen mentalnya dalam mengamalkan Islam. Masa bacakan salam aja malu? Kalau jumpa kawannya di masjid, itu berani mengucapkan salam. Assalamualaikum akhi, gimana kabarnya? Jumpa di tempat kajian juga demikian, assalamualaikum, gimana kabarnya? Begitu jumpa di kafe gaul, tanda kutip, ya, di sana banyak orang-orang gaul, banyak orang awam, mulai enggak berani dia mengucapkan salam. Ya, begitu jumpa langsung menggunakan bahasa-bahasa gaul dan tanda kutip, gimana bro? Lama kita bro enggak jumpa bro. Ya akhi, secemen itukah engkau dalam mengamalkan Islammu? Orang-orang kafir, mereka enggak malu dan mereka pede dengan simbol-simbol agama mereka. Hah? Kenapa kita malu? Kenapa kita justru minder? dengan simbol agama kita, dan agama Islam adalah agama yang paling sempurna, yang paling baik, dan dia adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Semenjak Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul ke permukaan bumi ini, tidak ada satupun agama yang diterima oleh Allah selain agama Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya. Dan kelak dia akan menjadi dari orang-orang yang merugi. Hendaknya kita merasa mulia dengan simbol agama kita. Agungkan syariat Islam. Dan kita enggak perlu malu. Nah. Ya, seperti anak adik-adik kita hari ini yang ya hijrah tapi maunya tetap gaul ya. Jadi kalau jumpa kawan di masjid, di pengajian, nah itu pede. Bacakan salam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum akhi. Ya, bahkan pakai akhi lagi. Yang ukhti juga demikian. Assalamualaikum ukhti. Gimana kabar? Begitu jumpa di pasar, jumpa di kafe, ya enggak berani lagi mengucapkan akhi, enggak berani lagi mengucapkan assalamualaikum. Ya. Hanya dengan bahasa-bahasa gaul yang dipakai oleh kaum muda. La ya. Naam. Qala, maka Idris pun membalas salamku. Kemudian berkata kepadaku, marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Marhaban, wahai saudaraku yang salih dan nabi yang salih. Lihat betapa nabi kita SAW dimuliakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Wa da'ali bi khair, dan ia pun mendoakan aku dengan kebaikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, tentang Nabi Idris, dan kami mengangkatnya di tempat yang tinggi. Maryam ayat 57. Suma sa'ida bi hatta atas sama' al-khamisah, kemudian Jibril alaihi salam kembali membawa aku naik sampai ke langit yang kelima. Fastaftah, Jibril alaihi salam meminta kepada malaikat penjaga langit yang kelima untuk membukakannya. Maka malaikat tersebut pun berkata, maka mereka berkata kepadanya. Jadi sini terkadang faqalu, mereka berkata. Terkadang Nabi SAW mengatakan faqalu, mereka mengatakan, menunjukkan malaikat yang menjaga setiap lapisan langit itu jumlahnya tidak satu. Menunjukkan mereka banyak. Mereka berkata kepada Jibril, siapa ini? Nabi Jibril, malaikat Jibril alaihissalam pun menjawab, ini adalah Muhammad. Naam. Falamma khalastu fa idza ana bi Harun alaihissalam. Begitu aku tiba sampai di langit yang kelima, maka aku bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Hadza Harun fasallim alaihi. Jibril alaihissalam berkata kepada aku, wahai Muhammad, ini Harun. Berikan salam kepadanya. Lihat indahnya kalimat salam. Padahal udah yang ini, yang kelima nih. Ya, dan Nabi pun enggak bosan-bosan. Dari tadi salam lulu si Jibril, enggak. Fasallam alaihi. Berikan salam kepadanya. Ucap Jibril alaihi salam, fasallamtu alaihi faradda. Aku pun memberikannya, memberinya salam dan dia pun membalas salamku. Semakal kemudian dia berkata, marhaban bil akhi salih wan nabiy salih wa da'ali bi khair. Selamat datang wahai saudara yang saleh dan nabi yang saleh, dan dia pun mendoakan aku dengan kebaikan. Suma sa'ida bi hatta atas sama' as-sadisah fastaftah. Kemudian Jibril alaihi salam kembali membawa aku naik sampai ke langit yang keenam. Fastaftah, Jibril alaihi salam pun meminta kepada malaikat penjaga langit yang keenam untuk membukakannya. Maka mereka pun berkata kepadanya seperti yang dikatakan oleh malaikat-malaikat sebelumnya kepada beliau. Falamma khalast, tatkala aku sudah tiba, sudah sampai di langit yang keenam. Fa idza ana bi Musa alaihi salam, maka aku pun bertemu dengan Musa alaihi salam. Wa dzalika bi tafdhili kalamillah lah, dan itu karena keutamaan yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada beliau berupa berbicara dengan Allah Jalla wa Ala. Faqala Musa, Musa alaihi salam selain itu berkata, Rabbi lam azun an yarfa'a alayya ahad. Wahai Rabbku, aku tidak menduga an yarfa'a alayya ahad, ada yang lebih tinggi dariku. Qultu, aku pun berkata, man hadha? Siapa ini wahai Jibril alaihissalam? Qala Musa, ini Musa. Jawab Jibril alaihissalam, fasallim alaih, berikan salam untuknya. Fasallamtu alaihi farad. Aku pun memberikan salam kepadanya, kemudian ia pun membalas salamku. Thumma qal, kemudian ia berkata, marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Selamat datang wahai saudara yang salih dan nabi yang salih. Wa da'ali bi khairin, dan ia pun mendoakan kebaikan kepadaku. Falamma tajawaz baka, tatkala aku telah melewati Musa, baka, nabi Musa menangis. Qila lahu ma yukik, dikatakan kepada beliau, kenapa engkau menangis? Maka Musa alaihi salam menjawab, abki li'anna ghulaman bu'itha ba'di yadukhul jannah min ummati akthar mimma yadukhuluha min ummati. Kecemburuan yang luar biasa dari Musa AS yang menunjukkan kecintaan dan kasih sayang beliau kepada umatnya. Seorang pemuda diutus, dia diangkat menjadi nabi setelahku, tetapi yang masuk syurga dari umatnya lebih banyak daripada umatku yang masuk ke dalam syurga. Artinya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk syurga lebih banyak ketimbang umat Nabi Musa alaihi salam. Ini yang membuat Nabi Musa alaihi salam menangis sayang kepada umatnya. Tsuma sa'ida bi hatta atas sama' as-sabi'ah. Kemudian Jibril alaihi salam kembali membawa aku naik sehingga ke langit yang ketujuh. Fastaftah, beliau pun meminta untuk dibukakan. Faqalu lahu mithla dhalik, maka malaikat-malaikat penjaga langit yang ketujuh pun berkata kepadanya seperti yang dikatakan oleh malaikat-malaikat penjaga langit-langit sebelumnya. Falamma khalastum, tatkala aku telah naik, setelah tiba di langit yang ketujuh, faida ana bi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, maka aku melihat Nabi Ibrahim alaihi salam musnidan dhahrahu ila al-baitil ma'mur, yang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Ini menunjukkan bahwa Baitul Ma'mur itu berada di langit yang ketujuh. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritakan bahwa setiap hari Baitul Ma'mur itu dimasuki oleh 70 ribu malaikat, dan yang telah memasukinya tidak akan kembali lagi, ya tidak akan keluar kemudian masuk kembali lagi lah. Setiap hari ada 70 ribu malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur sampai hari kiamat. Ini menunjukkan kepada kita banyaknya jumlah malaikat Allah Jalla wa'ala. Syekhun jalilun muhib, seorang syekh yang sudah tua, yang sangat mulia, yang sangat disegani. Qultu man hadha, siapakah ini? Tanya aku kepada Jibril alaihi salam, ucap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril alaihi salam jawab, hadza abuk Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, ini ayahmu. Ini ayahmu, Ibrahim alaihi salam, karena Ibrahim adalah bapak seluruh nabi dan rasul yang datang setelahnya. Seluruh nabi dan rasul yang datang setelah Nabi Ibrahim itu anak keturunan beliau. Ibrahim memiliki anak pertama namanya Ismail alaihi salam. Dari keturunan Ismail yang menjadi nabi adalah satu orang, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setelah lahirnya Ismail alaihi salam 13 tahun setelah lahirnya Ismail alaihi salam, Allah anugerahkan anak kedua yang bernama Ishak, seorang nabi lagi rasul dan saleh, dari istri pertama beliau bernama Sarah. Dari Ishak lahir Yaqub, dari Yaqub lahirlah Yusuf dan nabi-nabi yang lainnya. Seluruh nabi yang Allah utus kepada Bani Israel adalah anak keturunannya Yaqub alaihi salam bin Ishak bin Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dikatakan abul anbiya, bapaknya para nabi. Sebagaimana Adam dikatakan bapaknya manusia. Naam. Fasallamtu fasallim alaih, berikan salam kepadanya. Ucap perintah Jibril alaihi salam, fasallamtu alaihi faradda salam, aku pun memberikan salam kepadanya, kemudian ia pun membalas salamku. Thumma qal, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepadaku, marhaban bil ibni salih wan nabi salih, selamat datang wahai ananda yang salih, anak yang salih dan nabi yang salih. Naam, wallahu taala alim bisawab. Mungkin sampai di sini dulu bacaan sirah kita hari ini, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya.